Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita akan selesaikan insyaallah taala bab yang ke-11, masih tersisa 2 masail yang belum kita lalui. Sebelum kita melanjutkan, kita perhatikan kembali matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Bab la yudbah lillahi bima kanin yudbahu fihi li ghairillah. Naam. Antum tirukan qala Allah taala. La taqum fihi abada. La masjidun أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Demikian penulis bawakan ayat pada surat At-Taubah ayat yang ke-108. Wa an Thabit ibn Dhahhak. Fadhal. Wa an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu qala nadhara rajulun an yanhara bibuanah an yanhara ibilan bibuanah fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Nah, kita melanjutkan masail yang ke-10. Al-Ashirah. La nadhra fi ma'siyatin. Muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menarik kesimpulan atau masail dari bab ini yang padanya satu ayat dan juga satu hadis. Maka pada kesimpulan ini beliau menyatakan la nadhra fi ma'siyatillah. La nadhra, tidak ada nazar. Fi ma'siyatillah, dalam bentuk atau dalam rangka ma'siyatillah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hakadha qala al muallif, demikianlah yang telah disebutkan atau disimpulkan oleh muallif, yakni Syekh Al Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa lafdzul hadits al madzkur, sementara lafaz hadits yang sudah tersebut dengan kata atau kalimat la wafa'a li nadhrin. Bukankah sudah kita baca hadis Tsabit bin Dhahhak di penghujung hadis, sabda beliau menyatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la wafa'a li nadhrin. Alaysa kadzalik, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan kalimat la wafa'a li nadhrin. Tidak ada penyetiaan terhadap nazar fi ma'siyatillah, dalam rangka maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita kembali apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Muallif menyebutkan atau menyimpulkan la nadhra, tidak ada nazar. Nah, sementara hadis menyebutkan la wafa'a li nadhrin, tidak ada penyetiaan terhadap nazar. Antum cerna dengan baik-baik. Nah, kesimpulan menyebutkan la nadhra, tidak ada nazar fi ma'siyatillah, dalam rangka maksiat kepada Allah. Dalam hadis menyebutkan la wafa'a li nadhrin, tidak ada penyetiaan terhadap nazar, tentunya dalam rangka maksiat kepada Allah. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, wa bainahuma farqun, dua kalimat tadi ada bedanya. La nadhra fi ma'siyatillah dengan la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Beliau menyatakan bainahuma farqun, padanya ada bedanya. Maka kita cerna lagi. Fa idza qila, jika dibilang atau dikatakan la nadhra fi ma'siyatillah, tidak ada nazar dalam maksiat kepada Allah, sebagaimana kesimpulan ke-11, ke-10. Fal makna anna nadhra la yan'aqid, maka difahami atau dimaknakan dengan pernyataan itu, anna nadhra la yan'aqid, bahwasannya nazar itu la yan'aqid, tidak jatuh. Naam, atau tidak teranggap. La nadhra fi ma'siyatillah, tidak ada nazar dalam maksiat kepada Allah. Wa idza qila, dan jika dikatakan la wafa'a, tidak ada penyetiaan. Fal ma'na anna an-nadhra yan'aqid, maka maknanya dengan itu bahwa nazar yan'aqid, bahwa nazar itu jatuh atau nazar itu teranggap. Naam, la wafa'a, tidak ada penyetiaan terhadap nazar dalam maksiat kepada Allah. Naam, lakin la yuwaffa, akan tetapi tidaklah disetiai atau dilaksanakan nazar tadi. Naam, pernyataan la wafa'a, tidak ada penyetiaan terhadap nazar, menunjukkan bahwa nazar itu teranggap, akan tetapi tidak boleh dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena maksiat kepada Allah. Nah, bisa dirasakan dua beda tadi. La nadhra fi ma'siyatillah. Kesimpulan yang disebutkan mu'allif, tidak ada nazar, tidak ada nazar dalam maksiat kepada Allah. Sementara dalam hadis la wafa'a li nazrin, tidak ada penyetiaan atau pelaksanaan terhadap nazar fi ma'siyatillah, ketika nazar itu dilakukan dalam maksiat kepada Allah. Nah, dengan yang kedua itu, tidak ada pelaksanaan nazar, menunjukkan bahwa nazar itu adalah jatuh. Nah, teranggap. Nah, ketika dia sudah lakukan nazar tadi. Tapi kalau isi atau kandungan dari nazar itu bentuk maksiat kepada Allah, maka tentu tidak terlarang atau tidak boleh untuk dilaksanakan. Nah, waqad waradat as-sunnah bihadza wa hadza, dan telah teriwayatkan di dalam sunnah, dalam hadis, dengan riwayat yang ini maupun riwayat yang itu. Baik riwayat yang menyebutkan la nadra secara langsung ataupun la wafa'a linadrin. Maka keduanya waradat as-sunnah, teriwayatkan di dalam sunnah. Lakin kata Syekh Ibnu Taimin, dengan kata la nadru yahmil ala annal murad la wafa'a li nadrin, diantarkan bahwa maksud apa yang disebutkan atau disimpulkan penulis adalah maksudnya la wafa'a li nadrin. Penulis bermaksud untuk memaknakan tidak ada pelaksanaan terhadap nazar. Bukan berarti tidak ada nazar, tetapi tidak diperkenankan pelaksanaan nazar dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithis sahih, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, wa man nadara an ya'siyallah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar dalam bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah dia lakukan nazar tersebut. Maka janganlah didurhakai atau dilanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah masalah yang ke-10 yang disimpulkan oleh mu'allif dan diberikan keterangan lebih lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, agar setiap talibul ilm bisa mencerna, agar bisa teliti kata demi kata. Dan sekaligus Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bukan taklid kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika ada kata yang perlu diperjelas atau kata yang perlu di sana diberikan keterangan lebih lanjut, maka tentunya akan beliau menyatakannya sebagaimana yang kita saksikan di dalam permasalahan ini. Nah, maka jelaslah bahwa tidak ada pelaksanaan nazar di dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Sekarang muncul pertanyaan, Hal yan'aqid nadrul ma'siyah? Artinya, apakah nazar maksiat itu jatuh atau teranggap? Nah, diangkat pertanyaan ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apakah nazar maksiat itu jatuh atau teranggap? Al-jawab, jawabannya kata beliau, na'am, jatuh. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan hadis tadi, man nadara an ya'siyallah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, maka janganlah dipenuhi atau dilaksanakan kemaksiatan tadi. Nah, seandainya Rasul menyebutkan man nadzara an ya'si Allah fala nadzra lah. Seandainya beliau menyatakan siapa yang bernazar maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, fala nadzra lah, maka tidak ada nazar baginya. Lakana la yan'aqid. Seandainya beliau menyebutkan seperti itu, niscaya tidaklah jatuh nazar tadi, tidaklah teranggap. Tapi beliau justru menyatakan fala ya'sihi, maka janganlah dipenuhi. Nah, menunjukkan sebagai dalil bahwa itu teranggap, akan tetapi tidak boleh dilaksanakan. Ya, nazar tadi itu jatuh atau teranggap. Nah, tetapi tidak boleh dilaksanakan karena isinya adalah maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah kita dapatkan kesimpulan seperti ini, bahwa nazar maksiat itu jatuh. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mengharuskan kafarah? Apakah mengharuskan kafarah ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara ahlul ilmi. Padanya khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama menyatakan la talzamuhu al-kaffarah, bahwa tidak mengharuskan kaffarah. Sudah disampaikan ya, kaffarah terkait dengan apa? Nazar ataupun sumpah sebagaimana surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Nah, pendapat sebagian para ulama menyatakan tidak ada kafarah baginya. Yakni tidak ada sanksi apa-apa jika seseorang tadi telah bernazar, tetapi nazarnya maksiat. Tidak ada sanksi apa-apa, kata sebagian para ulama tadi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, la wafa'a li nadrin, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, tidak ada pelaksanaan atau penyetiaan terhadap nazar yang maksiat kepada Allah. Hadis yang kedua atau dalil berikutnya, sebagaimana yang sudah disebutkan juga, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dilaksanakan nazar tersebut. Pendapat sebagian para ulama tadi dengan membawakan dua dalil yang sudah kita dengarkan bersama, dengan mengambil kesimpulan tidak ada kafarah, alasannya adalah Nabi pada hadis tersebut tidak menyebutkan kafarah. Pada dua hadis itu kata mereka, Nabi tidak menyebutkan adanya kafarah. Nah, seandainya itu wajib, kafarah itu harus dibayar, la dzikru la dzakaraha, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebutkan atau akan beliau ikutkan pernyataan itu dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Nah, pendapat yang pertama atau sebagian para ulama menyatakan tidak ada kafarah bagi seseorang yang bernazar maksiat dengan dua dalil tadi. Yang menyebutkan alasan Nabi tidak menyebutkan kafarah pada dua lafaz tersebut. Pendapat yang lain, tajibul kafarah, bahwa tetap wajib dikeluarkan kafarah karena sudah terlanjur bernazar, walaupun nazarnya maksiat, tetap wajib bayar kafarah. Dan ini pendapatnya masyhur dari mazhab yang ada. Naam. Dan membantah alasan atau dalil pendapat yang pertama. Apa kata pendapat yang kedua? Keberadaan di dalam hadis tidak menyebutkan kafarah bukan berarti tidak adanya. Nah, ya, keberadaan dalam dua hadis yang kalian bawakan tadi itu tidak ada penyebutan kafarah bukan berarti tidak ada. Nah, bukan berarti tidak ada. Akan tetapi, nah, itu tersirat dari apa yang disebutkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari dua pendapat tadi, pendapat yang kedualah yang ashah, pendapat kedua yang lebih tampak atau lebih benar padanya, bahwa orang yang telah bernazar maksiat maka dia jatuh ucapan nazarnya tadi dan mengharuskan adanya kafarah. Mengharuskan adanya kafarah. Di sini saya bawakan terkait dengan ini apa yang pernah diajukan pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau. Ada seorang yang bertanya kepada beliau rahimahullah, zaujati nadarat ala nafsiha, bahwa istriku pernah bernazar kepada dirinya sendiri untuk puasa 6 hari setiap bulan jika putranya telah mendapatkan atau sudah tercapai maksudnya untuk mendapatkan dari ijazah. Nah, dari apa pendidikan yang telah dia tempuh. Nah, dan akhirnya telah didapatkan ijazah tersebut. Nah, sejak setahun yang lalu. Maka dengan itu saya mulai puasa sejak tanggal tersebut. Akan tetapi di pertengahan jalan saya merasa menyesal. Nah, dan terasa beban buat saya. Dengan sebab karena saya memiliki tanggung jawab, memiliki kesibukan untuk mendidik putra-putra saya dan juga urusan rumah tangga, urusan rumah. Nah, apalagi ayyam shaif, musim panas, semakin lelah untuk menjalankan puasa, sementara puasa tadi adalah puasa nazar. Fama ra'yu fadilatukum fi hadzal nazar? Maka bagaimana pendapatmu wahai Syekh terhadap nazar yang sudah saya lontarkan? Apakah tetap saya melakukan puasa ataukah saya harus beristighfar dan minta ampun, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala? Perlu diketahui bahwa saya bernazar untuk puasa 6 hari setiap bulan sepanjang hidup. 6. Apa jawaban beliau? Mengharuskan bagimu untuk menyetiai nazarmu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang telah bernazar untuk taat kepada Allah. Puasa tadi bukan ketaat. Puasa tadi adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Siapa yang sudah bernazar taat dalam rangka taat kepada Allah Jalla wa'ala, falyuti'hu, maka hendaklah dia taati, hendaklah dia jalani. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah maka tidak boleh dilaksanakan. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Dan Allah Jalla wa'ala juga telah memuji mereka yang menyetiai nazar. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Insan ayat yang ketujuh, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala adalah yufuna bin nazr, mereka menyetiai terhadap nazar. Wa yakhafuna, dan mereka itu takut. Yauman kana syarruhu mustatira, takut adanya suatu hari yang nantinya azabnya itu meliputi kemana-mana. Maka disebutkan dalam ayat ini menunjukkan salah satu sifat mereka yang baik berbakti kepada Allah Jalla wa'ala dalam menyetiai terhadap nazarnya. Maka tidak mengapa, kata beliau, untuk engkau puasa secara terpisah jika memang engkau belum niatkan secara berurutan. Nah, kan tetapi jika engkau sudah berniatkan secara berurutan selama 6 hari, maka wajib bagimu untuk puasa secara berurutan. Naam. Nas'alullah an yu'inaha. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga Allah memberikan bantuan kepadamu untuk menjalankan ketaatan ini dan membesarkan pahalamu. Dan kami mewasiatkan kepadamu dan kepada selain kamu dari kaum muslimin, bi'alla ta'ud ilan nazar, agar engkau tidak terbiasa terhadap nazar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sabdanya, la tanzuru, janganlah kalian bermudah-mudahan untuk bernazar, fa innan nazra la yaruddu min qadarillahi syai'a, karena sesungguhnya nazar itu tidaklah bisa menolak terhadap takdir Allah subhanahu wa taala sedikit pun. Wa innama yastakhrijuhu minal bakhil, akan tetapi hanyalah nazar itu berawal dari kebakhilan. 6. Hadits ini sahih muttafaqun alaih. Melihat dari jawaban beliau menunjukkan 6. Tidak ada keringanan, artinya justru beliau memberikan motivasi untuk dilaksanakan. 6. Dari nazar yang sudah dia lakukan, dan nazar itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Pertanyaan berikutnya dari seorang yang bernama Ummu Aid dari Riyadh, dia menyatakan, aku pernah bernazar dalam kondisi marah, yang nazar itu isinya adalah saya akan memukul anak saya sampai berdarah, akan tetapi saya tidak lakukan. Maka apa konsekuensi bagi saya? Jazakumullahu khaira. Dijawab oleh beliau, bismillah walhamdulillah, alaika kafarah yamin. Wajib bagimu untuk membayar sanksi tadi, kafarah yamin. Disebabkan karena memukul bukanlah bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Bentuk dosa, ya, maka tidak boleh dilakukan. Maka sebagai penggantinya adalah kafarah yamin. Bahkan itu merupakan tempatnya ijtihad dan masih ditinjau lebih lanjut. Fa idza lam taf'ali fa 'alaika kafarah yamin. Jika engkau tidak jadi lakukan untuk memukul anakmu tadi sampai berdarah, maka wajib bagimu melakukan kafarah yamin. Karena memukulnya sampai berdarah, la yajuz, tidak diperbolehkan. Nah, maka jadilah dari keadaan apa yang kau sebutkan tadi adalah bentuk nazar maksiat. Karena nazar maksiat tidak boleh untuk dilaksanakan dan mengharuskan adanya kafarah yamin di antaranya. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Yang ketiga adalah membebaskan budak yang beriman. 3. Kafarah yamin berdasarkan Al-Ma'idah ayat ke-89. Barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan 3 perkara tadi, maka puasa 3 hari. Maka sebagai gantinya puasa 3 hari. Berkaitan dengan memberi makan orang miskin, masing-masingnya setengah sok. 6. Dari makanan negeri setempat. Apakah itu berupa kurma, ataupun berupa gandum, ataupun berupa beras, dan yang lainnya. Seberapa setengah sok? Adalah 1,5 kilo. 1,5 kilogram. Ukuran kurang lebih. Atau dalam bentuk kehati-hatian, yakni 1,5 kilo. 6. Wallahu waliyut taufik. Demikian jawaban beliau rahimahullahu taala. Pertanyaan berikutnya diajukan kepada beliau. Seseorang bersumpah dalam keadaan dia tidak sengaja. Orang tadi bertanya, jika seseorang telah bersumpah untuk menyelesaikan suatu urusan. Nah, dalam keadaan dia tidak memiliki atau tidak ada maksud untuk itu. Apakah mengharuskan adanya kafarah ataukah tidak? Dijawab oleh beliau rahimahullah, jika seseorang telah bersumpah terhadap sesuatu yang akan dia kerjakan, tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka mengharuskan kafarah yamin. Konsekuensinya seperti tadi, kafarah yamin. Seperti seorang mengucapkan, wallahi la ukallimanna fulanan. Wallahi itu sumpah. Demi Allah, aku tidak akan berbicara kepada orang itu. Aku sejak ini tidak akan lagi berbicara dengan orang itu. 6. Atau dengan ucapan wallahi la azuranna. Demi Allah aku tidak akan menziarahi, tidak akan mengunjungi dia lagi. 6. Mungkin karena bawaan, karena emosi. 6. Tidak ada maksud, tidak ada kesengajaan seperti itu. Dan yang semisal itu, sementara akhirnya dia tidak jadi, wurung, artinya dia batalkan itu apa yang dia sumpahkan, maka mengharuskan adanya kafarah yamin. Idza kana aqilan ya'lam ma yaqul. Jika dia seorang yang berakal sehat, dia mengetahui apa yang dia ucapkan, maka dia keluarkan kafarah yamin. Sedangkan ketika dia lakukan karena marah di luar kesadarannya, fal yamin la ya'tan aqid, maka kafarah yamin tidak teranggap. Nah, kalau karena emosi, karena marah dia mengucapkan itu di luar kontrolnya, sehingga kemudian dia mengucapkan seperti tadi, la tan aqid, tidak jatuh, tidak teranggap. 6. Dan dinasihatkan oleh beliau rahimahullahu taala untuk meninggalkan apa yang disumpahkan semacam itu. 6. Jika dia pandang itu suatu kemaslahatan dan dia bayar dengan kafarah yamin. 6. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza halafta 'ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir 'an yaminik." 6. Wa'atil ladhi huwa khair. Jika engkau telah bersumpah dengan sumpah yamin dan kau pandang lainnya itu lebih baik, maka hapuslah atau tebuslah dengan yamin dan lakukan yang lebih baik dari itu. Muttafaqun alaih. Demikian contoh-contoh tentang masalah nazar, tentang masalah sumpah yang pernah diajukan pertanyaan itu di masa hidup Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala untuk semakin memperjelas tentang masalah yang kita bahas. Berikutnya masalah yang ke-11 yang terakhir, la nadhra li ibni Adam fi ma la yamlik. La nadhra, tidak ada penyetiaan li ibni Adam kepada anak cucu Adam yakni manusia, fi ma la yamlik, terhadap apa yang tidak dia miliki. 6. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, terhadap apa yang tidak dia miliki mengandung atau memungkinkan dua makna. Makna yang pertama, ma la yamlik fi'lahu syar'an, dia tidak memiliki untuk melakukannya secara syar'i. Dalam tinjauan secara syar'i, dia tidak mampu, tidak memiliki. Sebagai contoh, dia menyatakan lillahi alayya an a'tiqa 'abdun fulan, bagi saya atau saya bernazar untuk membebaskan budak si fulan. Nah, fala yasihhu, maka ini tidak sah. Kenapa? La yamlik i'taqahu, karena dia tidak memiliki untuk bisa membebaskannya. Pertama, tidak ada siapa budak yang akan dibebaskan. Yang kedua, jika ada mungkin dengan harga atau nilai yang tinggi dan dia tidak memiliki sejumlah itu, maka dia termasuk orang yang tidak mampu untuk melaksanakan secara syar'i. 6. Makna yang kedua, ma la yamlik fi'lahu qadran, bahwa dia tidak memiliki kemampuan secara kadarnya. Sebagai contoh, dia menyatakan lillahi alayya nadhrun an atira biyadayya, bagi Allah kepadaku, artinya aku bernazar untuk terbang dengan dua tangan saya. Nah, ya, mungkin atau tidak, tentunya tidak akan mungkin. Nah, fahadha la yasih, maka nazar yang semacam ini tidaklah sah, li'annahu la yamlikuh, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka para fuqaha, para ulama fiqih rahimahullahu taala memberikan permisalan seperti ini adalah al-mustahil, suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Demikian makna wala fi ma la yamliku ibnu Adam. 6. 11 masail sudah kita sebutkan semuanya. 6. Semoga tentunya kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya, yang dengan itu selesailah, dan insyaallah taala akan melanjutkan pada bab yang berikutnya, masih berkaitan dengan nazar. 6. Yang mana mu'alif rahimahullah taala letakkan judul minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah. Ditegaskan secara tegas oleh mu'alif rahimahullah, termasuk syirik adalah ketika seseorang bernadar kepada selain Allah. Nanti insyaAllah ta'ala pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Sebelum kita tutup, kita baca kembali matannya untuk semakin menguatkan kita semuanya sebelum kita melanjutkan pada bab berikutnya. Qaulullah ta'ala, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Ada yang bisa menjawab di surat apa ini? Ayat keberapa? Angkat tangannya. Naam, tafadhal. An Thabit ibn Dhahhak. An Thabit ibn Dhahhak. Kalau ditanya siapa nama Thabit ibn Dhahhak secara lengkapnya? Man yujib? Ada yang bisa menjawab? Tidak satu pun. Ibnu Khalifah Al-Ashhali. Ibnu Khalifah Al-Ashhali. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibwana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله rawahu Abu Daud. Ila huna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.